kesadaran dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya tidaklah Allah membutuhkan apa yang kita lakukan, tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan Allah atas apa yang kita inginkan darinya. Maka sifat yang berikutnya yang merupakan bagian dari indahnya akhlak seorang muslim, indahnya akhlak seorang mukmin di hadapan Allah itu adalah al-haya min iman, yaitu adalah mempunyai rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewa dan inilah karakteristik yang unik dari syariat kita. Bahwasanya syariat kita ini ternyata mendudukkan perkara malu merupakan perkara yang mulia di hadapan Allah. Sehingga salah satu adab yang harusnya dihadirkan oleh seorang muslim itu senantiasa dia mempunyai rasa malu di hadapan Allah. Karena barang siapa yang mempunyai rasa malu, maka dia itu enggan melakukan dosa, maka dia akan menurunkan melakukan maksiat karena rasa malunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Raghib Al-Asbahani di dalam Fathul Bari mengatakan, malu yang mulia di dalam syariat kita itu malu apa? Apakah semua malu itu merupakan sesuatu yang mulia? Ataukah malu dengan definisi tertentu yang mempunyai keistimewaan di hadapan Allah? Raghib Al-Asbahani mengatakan rahimahullah, yang dinamakan dengan rasa malu yang merupakan adab dan akhlak seorang muslim di hadapan Allah, yaitu adalah malu untuk menahan jiwa, habsun nafsi anisu. Yang dinamakan rasa malu dalam pengertian syariat itu adalah menahan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu yang tercela, karena semata-mata dia sungkan di hadapan Allah. Apabila dia itu diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, tetapi kemudian dia berbuat maksiat di hadapan Allah. Karena orang-orang semacam inilah yang dikatakan malunya itu mendapatkan iman. Lihat, indah betul syariat kita. Sampai malunya kita saja, apabila kita meletakkan malu dalam posisi yang benar, malunya kita akan menyebabkan orang mendapatkan pahala. Dan di antara definisi malu itu adalah menahan sesuatu dari jiwa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Rata-rata orang itu ketika melakukan dosa dan melakukan maksiat itu disebabkan karena enggak punya rasa malu. Kenapa ada orang yang mampu membuka auratnya? Karena enggak malu sama Allah. Kenapa ada orang yang mampu berzina padahal dia hidup di atas buminya Allah? Karena dia tidak malu kepada Allah. Makanya apabila orang itu mempunyai sifat malu, Raghib Al-Asbahani mengatakan sifat malu itu habsun nafsi. Sifat malu itu pasti kalau malunya itu benar akan mencegah jiwanya, akan mencegah kalbunya untuk tidak melakukan sesuatu yang tercela semata-mata karena dia malu kepada Allah. Pernahkah kita membayangkan ketika ada anak gadis malu ketika kemudian dilamar atau dinikahi oleh seorang laki-laki yang baru dia kenal, maka senyum saja ditutupi, kentut saja harus pergi jauh 2 kilo supaya tidak tercium oleh pasangannya. Kenapa dia melakukan itu? Karena perasaan malu. Karena orang kalau kemudian memiliki rasa malu, sebisa mungkin dia menutupi kekurangannya supaya kekurangan itu tidak tampak oleh orang yang dia cintai. Sama seorang laki-laki yang baru menikah dengan seorang wanita pun sama, malu membuka baju harus pindah kamar yang lain baru nikah. Karena sifat malu itu menumbuhkan sebuah kekuatan untuk menahan dari sesuatu yang tercela. Apa kemudian yang merupakan bagian dari malu yang tidak termasuk dari definisi syariat yang benar, yaitu adalah orang-orang yang kemudian mengartikan malu itu adalah, yaitu adalah malu kepada manusia tetapi dia tidak malu kepada Allah, sehingga dia kemudian malu ketika saya tidak ikut serta terhadap kemaksiatannya, malu ketika saya menolak undangannya walaupun kita tahu undangan tersebut itu adalah ada dosa, malunya kita kepada manusia, bukan malunya kita kepada Allah, maka ini bukan malu yang benar sesuai dengan syariat Allah. Jadi sifat malu adalah mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Imam Ibnu Qayyim lalu katakan, ya, di dalam Madarijus Salikin juz yang kedua, malu di dalam syariat Allah disebut dengan al-haya. Malu itu disebut dengan al-haya. Padahal al-haya itu merupakan serapan kata dari al-haya. Apa itu al-haya? Kehidupan. Kenapa kata-kata malu di dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata al-hayat? Beliau lalu mengatakan, karena sesungguhnya hati seseorang itu akan hidup kalau dia punya rasa malu, dan hati seorang manusia itu akan mati kalau dia tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari definisi kata-katanya, al-hayat itu diambil dari kata-kata al-hayatu. Al-hayatu kehidupan, al-hayau iman. Kenapa al-hayat diambil dari kata-kata al-hayat? Karena malu itu bisa menghidupkan hati. Itu kata Imam Hajar. Orang yang gak pernah malu terhadap Allah, makan terus rezeki Allah tanpa menghadirkan ketaatan, dia gak malu. Meminta terus kepada Allah tanpa dia memberi dan mendermakan sesuatu di jalan Allah tanpa dia malu, lama-lama hatinya itu akan mati, kata Ibnu Hajar. Maka hidup dan buramnya hati disebabkan karena perasaan malu. Sehingga semakin orang itu dia sungkan kepada apa yang diberikan oleh Allah, maka semakin dia menjaga sikapnya di hadapan Allah. Dia ingin untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah. Karena sifat malu itu, dia menutupi semua kekurangannya, sehingga akhirnya dia berakhlak dengan akhlak yang digariskan oleh Allah. Kenapa orang itu harus menutupi auratnya? Dia malu, kalau saya tidak menutupi auratnya, bagaimana saya di hadapan Allah? Kenapa dia harus mendermakan hartanya di jalan Allah? Dia malu. Kalau kemudian ternyata harta yang Allah berikan tidak pernah dia dermakan di jalan Allah. Kenapa dia harus bangun di tengah malam? Kenapa kita harus bangun di tengah malam? Susah payah berdiri di tengah malam di saat manusia yang lain itu tidur, karena kita malu. Karena Allah itu sedang turun ke langit dunia yang paling dekat dengan kita. Malu rasanya kalau kita melewatinya dalam keadaan tidur. Orang yang semakin kuat rasa malu bersumber di dalam hatinya, maka semakin besar dia itu akan beramal. Karena dia apabila malu kepada Allah, menjadikan dirinya itu tidak pernah ridho apabila dia itu melakukan sebuah kemungkaran di hadapan Allah. Padahal tidak ada tempat di bumi ini yang mana bisa menyembunyikan diri kita di hadapan Allah. Sehingga orang-orang yang malu itu terwakili siapa? Nabi. Kenapa Nabi mampu sholat yang begitu lama? Malu syukurnya dia kepada Allah. Sehingga orang-orang yang senantiasa mempunyai sifat malu, Ibnu Hajar katakan dia pasti punya al-hayat. Al-hayat itu apa? Kehidupan hatinya itu menjadi terang. Tapi kalau orang itu gak punya sifat malu di dalam hatinya di hadapan Allah, maka yang akan terjadi tidak adanya al-hayat. Kalau tidak ada al-hayat, artinya hatinya itu menjadi mati. Pernah gak ibu melihat ada orang tua sudah 70 tahun tetapi masih memakai yukensi dan tank top? Banyak, rambutnya disemir plus dengan merokok di pinggir jalan, minum dengan tangan kiri. Kenapa melakukan semacam itu? Karena mungkin gak ada rasa malu. Sehingga ketika rasa malu itu tidak pernah muncul di dalam hatinya, kemungkinan terbesar yang dia dapatkan dari buah yang terpahit, hatinya itu mati. Itulah bagaimana bahayanya orang yang tidak punya rasa malu. Sehingga kemudian Ibnu Hajar katakan, Ibnu Muflih katakan, hakikat malu itu apa? Ibnu Muflih di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syariah katakan, hakikat malu adalah perangai untuk mendorong orang melakukan kebaikan serta mencegah orang untuk melakukan keburukan. Persis contohnya kalau kita sedang jatuh cinta saja. Jadi kalau orang jatuh cinta itu selalu menutupi. selalu menutupi kekurangannya di hadapan orang yang dia cintai. Karena apa? Malu. Walaupun lama-lama juga ketahuan belangnya, walaupun juga lama-lama ketahuan keroknya, tapi lah pertama kali pasti malu. Bahkan hanya untuk bersin saja dia bisa bagaimana bersinnya itu terlihat indah, karena malu. Kalau udah orang bicara malu itu kan pasti semuanya itu terlihat indah. Senyum saja, asalnya senyumnya hahaha, karena ada orang yang dia cintai, senyumnya hihihihi. Itulah kemudian yang dikatakan oleh Raghib Al-Asfahani, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kemudian Ibnu Muflih. Rasa malu yang dimaksudkan di dalam kitab ini, di dalam kitab-kitab adab, bukan malu kepada manusia, tetapi malu hanya kepada Allah. Malu itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu kebaikan. Malu dong kita tidur dari jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 5 tanpa pernah kita berdiri, padahal kita ngerti hadisnya Rasulullah itu menyampaikan apa? Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya faqala man yat'uni at'ulakum fa ustijibalakum. Sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia setiap malam, saking dekatnya Allah dengan kehidupan manusia. Sehingga kemudian Allah berkata, barang siapa yang meminta kepada diriku, aku akan penuhi. Dan barang siapa yang memohon kepada diriku, aku akan kabulkan apa yang dia minta. Malu kalau orang kemudian akhirnya setiap malam menjadi bangkai di hadapan Allah. Tidak pernah tergerak bangkai itu setiap malam, tergeraknya itu ketika ayam telah berkokok. Kalau orang nggak punya malu, terus-terusan dia tidak akan pernah melaksanakan salat malam. Tapi orang kalau punya sifat malu di hadapan Allah, malu rasanya. Allah sedang dekat mengunjungi kita ke langit dunia yang paling dekat, tapi ternyata kita lebih mendahulukan tidur kita. Malu yang benar itu selalu menumbuhkan sifat kebaikan. Sehingga orang-orang yang kemudian punya sifat malu, senantiasa dia itu akan berbuat yang terbaik di hadapan Allah. Sehingga ketika dia mendermakan harta, kemudian menjaga dirinya dari berbagai macam kerusakan, itu semata-mata karena sifat malu yang dia miliki betul-betul mendorong hidupnya hati dia. Sekarang kemudian diantara keutamaan malu itu apa? Keutamaan yang pertama yang dimiliki oleh sifat malu adalah malu itu bagian dari iman, subhanallah. Jadi iman itu bukan berarti membenarkan Allah. Iman itu bukan berarti berinfak. Iman itu bukan berarti harus sholat. Tapi malu itu juga bagian dari iman, subhanallah. Ternyata syariat kita mengatur indah. Bahkan orang yang malu saja itu kemudian merupakan bagian dari iman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, al-haya'u minal iman. Sesungguhnya malu itu merupakan dari iman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu kemudian pernah beliau mendapatkan orang Ansar yang mencela saudaranya. Ja'a rajulun minal ansari yasubbu akhahu. Jadi Ibnu Umar itu pernah mendapati orang Ansar yang mencela sahabatnya. Kenapa sahabatnya itu dicela? Karena sifat malunya yang luar biasa. Sehingga kemudian beliau mengatakan, al-haya'u yuskiluka. Hei, malu yang kamu miliki itu menyusahkan dirimu. Jangan malu-maluin deh. Kemudian itu kemudian dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh Ibnu Umar, lalu kemudian dia katakan, la al-haya'u minal iman. Lalu kemudian Ibnu Umar membenarkan dari sahabat Ansor yang tadi marah kepada sahabatnya, disebabkan sahabatnya itu malu. Dan kemudian orang Ansor itu mengatakan, al-haya'u yuskiluka. Keim apa, malunya kamu itu menyusahkan diri kamu nanti. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan, lah enggak, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Jangan kamu cela orang yang kemudian punya rasa malu. Malu untuk melakukan kemaksiatan, malu untuk melakukan keburukan, semata-mata karena dia sungkan betul, entah dilihat oleh Allah ataupun dilihat oleh orang-orang mukmin. Sehingga ketika orang Ansar tadi yasubbu akhahu bi anal haya yuskiluhu, faqala Abu Umar, la innal haya'a minal iman. Jangan kamu celah dia, sesungguhnya malu yang dia miliki itu merupakan tanda keimanan yang ada di dalam hatinya. Makanya kalau dalam bahasa kita kan, kalau sudah enggak punya malu dinamakan muka tembok. kasihan sekali muka ditembok-tembokkan. Itu menandakan bahwasanya orang yang enggak punya malu itu merupakan bagian dari musibah. Sehingga kalau orang itu enggak malu, dia akan meminta. Padahal dia telah memiliki. Orang yang kemudian dia punya malu, dia akan mampu membuka auratnya. Dia merasa nyaman membuka auratnya. Padahal dia tidak sadar. Pada saat itu dia selalu memakan apa yang Allah berikan kepadanya. Mana rasa malunya kepada Allah? Padahal di antara orang yang telanjang dalam pandangan Allah itu siapa? Orang yang tidak menutupi auratnya dengan sempurna. Pada dasarnya dia itu adalah telanjang menurut Allah. Telanjangnya menurut kita adalah tidak ada helai kain di atas badan, itu telanjang menurut manusia. Tapi telanjang menurut Allah yaitu adalah orang yang tidak menutupi auratnya sempurna, itu telanjang. Mana rasa malunya ketika dia tidak menutupi auratnya, padahal setiap waktu dia itu diberikan rezeki oleh Allah. Sehingga kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan salah satu penyebab matinya hati itu apa? Ta'kuluna rizqallah wala tashkurunahu. Di antara perkara yang mematikan hati adalah kalian itu senantiasa makan rezekinya Allah, wala tashkurunahu, tapi kalian itu tidak pernah bersyukur kepadanya, enggak pernah malu kepadanya, berbuat maksiat, berbohong, lebih mengutamakan apa yang dikatakan manusia daripada yang dikatakan oleh Allah. Mana rasa malunya? Inilah rasa malu yang merupakan bagian dari iman. Jadi barang siapa seorang mukmin, maka semakin bertambah imannya, bertambah pula malunya. Kenapa? Karena iman itu maknanya adalah malu, dan malu itu maknanya adalah iman. Otomatis itu. Jadi kalau orang bertambah ilmunya, maka bertambah malunya. Malu untuk apa? Berbuat kemaksiatan. Saya malu lah, walaupun keluar saja gak memakai kaos kaki. Kenapa malu? Tah gak ada yang lihat. Malu kepada Allah yang pasti menyaksikan. Bukan bagian dari malu. Malu semuanya adalah baik. Ya. Al haya'u la ya'ti ila khairin dalam hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian dikatakan yang berikutnya, al haya'u la ya'ti ila bi khairin. Sifat malu yang benar itu selalu mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi sifat malu itu senantiasa berbanding lurus dengan kebaikan yang didapatkan. Sehingga kemudian orang-orang yang senantiasa punya rasa malu, dia pasti menghindari setiap perkara-perkara kemaksiatan dan keburukan. Karena Rasulullah mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin wa ihsan. Karena sesungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan illa kecuali perkara kebaikan. Orang kalau malu pasti akan menjalankan yang baik di hadapan Allah. Malu dia untuk kemudian apa melakukan sebuah perkara yang sia-sia, maka perkara malu yang dia miliki itu akan mendatangkan kebaikan. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis Bukhari Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sesuatu yang datang dari sifat malu itu apa? Pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi bukan hanya Rasulullah katakan iman itu adalah malu, tetapi yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya sifat malu itu menumbuhkan kebaikan. Menumbuhkan kebaikan. Jadi orang-orang yang kemudian punya rasa malu, maka dia akan membawa kebaikan yang banyak. Kemudian yang ketiga, sifat malu itu merupakan akhlak Islam. Ya. Sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Sesungguhnya setiap din atau setiap agama itu punya akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Jadi merupakan bagian dari akhlak yang tidak didapatkan dari agama-agama yang lain itu adalah rasa malu. Kalau orang Nasrani itu kan tidak ada yang mereka mengatakan bahwasanya malu itu bagian iman. Tidak ada. Orang Yahudi tidak pernah punya sebuah ajaran bahwasanya malu itu bagian dari akhlak. Tidak ada. Rasulullah lalu tegaskan ajaran dari syariatnya beliau, inna likulli dinin khuluqan. Setiap agama itu punya akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya. Dan kemudian akhlaknya setiap orang dan akhlaknya Islam itu apa? Al-haya, rasa malu. Betul. Kalau kemudian sudah tidak ada rasa malu, biasanya apa yang terjadi? Orang itu kalau sudah terputus urat saraf kemaluannya, malunya, Maka yang terjadi adalah dia itu akan berbuat semaunya sendiri. Ketika manusia tidak ada rasa malu, maka betul apa yang dikatakan oleh Allah, balhum adl. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan sifat mereka itu lebih jahat daripada binatang ternak sekalipun. Sehingga yang terjadi ketika orang tidak punya rasa malu, artinya adalah diobral-obral itu dosa gampang untuk dilakukan tanpa dia merasa sungkan melakukan dosa tersebut karena betul-betul tidak ada rasa malu. Sehingga salah satu dari musibah besar hari ini adalah ketika tercabutnya rasa malu di dalam hati seorang muslim itu apa? Banyaknya orang itu yang melakukan kemaksiatan dengan cara terang-terangan. Padahal orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan itu merupakan bagian dari matinya hati, kata Ibnu Hajar. Dan Rasulullah katakan dampaknya itu disebabkan kenapa? Ketika Rasulullah katakan latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibra'in dira'an bi dira'in hatta la dakhul hujjata bin ladakhaltumu qala ayyahudu wan nasara ya Rasulullah qala bala hatta la iftarashtumuhu ala tariqi la fa'antumu. Rasulullah itu sampai katakan orang-orang nanti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak. Siapa yang mereka ikuti ya Rasulullah? Orang Yahudi dan Nasrani. Apa saja yang mereka ikuti? Semuanya. Sampai kalaupun orang Yahudi dan Nasrani mencontohkan bagaimana tata cara berzina di pinggir jalan, maka di antara umatku nanti ada yang mengikuti bagaimana tata cara berzina di pinggir jalan. Kenapa orang Islam itu mampu mengikuti tata cara berzina di pinggir jalan? Karena tidak punya rasa malu. Inilah musibah besar. Dan ini yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan hari ini. Ketika banyak pemuda-pemuda, perempuan-perempuan yang sudah tidak ada rasa malu padahal masih muda, akhirnya mereka itu melakukan apapun yang mereka inginkan, tidak ada rasa sungkan. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu mereka anggap itu benar, dan lama-lama itu mematikan hatinya. Karena lawan dari malu itu apa? Keburukan. Kalau orang gak punya sifat malu, maka keburukan yang dia datangkan untuk dirinya. Coba kita lihat anak SMP sekarang, kalau pegangan itu lebih kuat daripada pegangan suami istri, ya tidak? Kalau kemudian nggak melihat, kadang-kadang kan lihat di depan kita macet ibu, kadang-kadang dilewatin orang. Mau saya khusnudan ini kakak adik susah, kakak adik nggak gini-gini amat lihat. Kenapa semacam itu nggak ada rasa malu? Kita lihat di televisi, ya kan? Berapa banyak orang-orang yang kemudian dengan tenangnya dia memperlihatkan sifat-sifat keburukannya, padahal dia tahu sifat keburukan itu apabila dilihat lalu kemudian diamalkan, maka sepanjang itu pula dia akan mendapatkan kemaksiatannya terus menerus, tidak akan pernah putus. Tapi kalau udah gak ada rasa malu mau apa? Sehingga hari ini subhanallah, ada orang yang pamer mata, ada orang yang pamer tangannya, ada orang yang pamer kakinya. Kenapa mereka bisa kemudian melakukan perkara-perkara itu padahal hati seorang anak yang soleh itu pasti melihat itu menjijikkan? Karena rasa malu itu sudah gak ada. Sehingga ketika rasa malu tidak ada, yang datang adalah keburukan. Karena Rasulullah mengatakan al-haya'u la ya'ti ilal bi khair, bahwasanya malu itu mendatangkan kebaikan. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau ada orang yang tidak punya rasa malu, maka kemudian sudah tidak ada kebaikan sama sekali. Makan harta saudaranya tanpa kemudian dia memintanya dengan cara yang halal, dia kemudian santai saja memakan dengan barang-barang yang dia ambil dari saudaranya tanpa izin, itu juga karena gak punya rasa malu. Sehingga rasa-rasa yang kemudian tidak ada lagi, yaitu rasa malu ini, inilah yang menjadikan keburukan. Rasulullah tegaskan supaya umatnya itu memiliki rasa malu kepada Allah dan kepada syariatnya Allah. Rasulullah katakan inna likulli dinin khuluqan, setiap agama itu punya akhlak. Wa khuluqal islami, dan akhlaknya orang Islam itu al-haya, dia rasa malu. Rasa malu. Kalau ibu tahu perawi yang meriwayatkan hadis menjaga rasa malunya itu jauh lebih besar daripada kita. Diterangkan dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang perjalanan para periwayat hadis ketika mereka meriwayatkan hadis. mereka itu sampai gak mau makan di pinggir jalan. Kenapa? Karena untuk menjaga kehormatan mereka di hadapan orang. Kalau saya kan masih banyak jajan di pinggir jalan, apalagi sebelum menikah. Bukan itu berarti haram, tapi itu menandakan bahwasanya ternyata perawi hadis itu saking malunya dan saking pengen menjaga kehormatannya, sampai perkara-perkara yang dilakukan manusia biasa itu adalah hal yang lumrah, tapi bagi mereka itu tidak lumrah. Kenapa bisa semacam itu? Rasa malu mereka yang besar. Sehingga sampai ada seorang ahli hadis yang mengatakan, kalau ada orang yang makan di pinggir jalan, tidak kita ambil hadisnya. Kenapa tidak diambil hadisnya? Karena dia tidak berusaha menjaga kehormatan dirinya di hadapan orang. Sampai setingkat itu, ternyata rasa malu. Sehingga rasa malu akhirnya menjauhkan orang dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari Allah dan Rasul-Nya. Rahimallah, semoga Allah merahmati perkataan Rasulullah. Ketika Rasulullah itu mengatakan, sesungguhnya setiap agama ada akhlak-akhlaknya. Dan akhlak yang dimiliki oleh Islam itu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang malu kepada Allah itu jauh lebih besar daripada orang yang malu kepada manusia. Orang yang malu kepada manusia itu ketika manusia tidak ada, maka dia itu akan melakukan apa yang dia inginkan. Kalau hanya malunya kepada manusia, ini sifat orang munafik. Orang munafik itu selalu menyimpan bungkahan rasa malu di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah dia tidak menyimpan rasa malu. Adapun orang mukmin, dia selalu menyimpan rasa malunya kepada Allah jauh lebih besar daripada malunya dia kepada manusia. Sehingga orang mukmin itu apa? Baik dia dilihat oleh manusia ataupun tidak, dia tetap kemudian menahan dirinya dari perbuatan dosa karena semata-mata dia itu hanya malu kepada Allah. Makanya orang yang betul-betul kita khawatirkan adalah dalam sebuah hadis yang diterangkan oleh Rasulullah, inna ya'ti yaumal qiyamah bin amsali jabal tihamah. Ada orang yang kelak datang pada hari kiamat itu membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung yang besar. Gunung yang besar di antara Madinah sampai Makkah itu ada gunung Tihamah. Ada kata Rasulullah itu orang-orang yang mereka itu membawa amalan itu sebesar gunung Tihamah. Sehingga orang-orang yang nanti kelak pada hari kiamat itu menengok kepada pahala yang begitu menjulang yang dia miliki. Tapi ternyata ketika dia berhadapan dengan Allah, fayaj'alallahu haba'an mansura. Ternyata ketika dia berhadapan dengan Allah, ketika akan ditimbang semua amal timbangan itu, kebaikan dia itu, Allah jadikan bagikan debu yang berterbangan. Subhanallah. Dia membawa amalan sebesar gunung Tihamah di hadapan Allah. Kata Rasulullah, fayaj'alallahu haba'an mansura. Allah itu jadikan apa yang dia lakukan itu bagikan debu yang berterbangan, tidak tersisa. Sauban, salah seorang sahabat Rasulullah, saking takutnya dia terhadap perilaku hadis itu, beliau mengatakan, sibhum lana ya Rasulullah hatta lanakuna minhum. Ya Rasulullah, tolong ceritakan sifat mereka kepada kami supaya kami itu tidak termasuk kepada golongan orang semacam ini. Datang kepada Allah merasa membawa amalan sebesar gunung Tihamah, tapi ternyata di hadapan Allah dijadikan debu, bukan hanya debu, tetapi debu yang berterbangan, tidak bersisa. Kemudian Rasulullah katakan apa? Ya takallamu nabi asnatikum wa jildatukum min jildatihim. Kulit mereka itu sama dengan kulit kamu. Cara bicara mereka juga sama dengan bicara kalian. Illa, kecuali adalah ketika mereka dalam keadaan tidak dilihat oleh orang, ketika merasa tidak ada yang memperhatikan, ketika dia merasa tidak ada yang mengawasi, kemudian waqa'a fi hurmatillah, dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram disebabkan dia merasa bahwasanya tidak ada manusia yang melihat, tidak ada malu dan ketakutan dia kepada Allah, sehingga itulah yang menjadikan Allah murka kepadanya dan menjadikan dia itu dijadikan amal kebaikannya itu bagaikan gunung Tihamah. Ini loh orang yang enggak mau. Dan ini sifat munafik. Sifat munafik itu adalah orang-orang yang selalu menampilkan wajah-wajah kebaikannya di hadapan orang, tapi kemudian dia menyimpan kebusukan itu di belakang wajah orang itu. Makanya orang yang malu itu adalah orang yang terjaga amalannya. Orang yang malu sama Allah dimanapun dia berada, dia tidak pernah merasa terkurangi karena orang tidak pernah melihat, dan tidak merasa tertambah diawasi karena banyak orang yang melihat. Dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, walaupun tidak ada yang menyaksikan, maka tetap hadir rasa malunya di hadapan Allah untuk berbuat maksiat. Rasa malu itu dekat dengan khauf, karena khauf itu tidak akan terjadi kalau tidak ada orang yang malu kepada Allah. Hari ini malu, banyak orang yang mampu malu di hadapan manusia tapi enggak malu sama Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Musibah. Kalau orang itu sudah satu persatu meninggalkan dia, maka dia akan melakukan dosa. Kenapa dia mampu melakukan dosa? Semata-mata karena tidak ada orang yang melihatnya. Ini musibah. Maka Rasulullah katakan, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak, dan akhlaknya Islam itu adalah rasa malu. Kemudian yang keempat, rasa malu itu menghantarkan pemiliknya menuju kepada surga. Ya. Rasulullah katakan, al-haya'u minal iman. Ini yang tadi dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Rasa malu itu bagian dari iman. Jadi, bagian dari iman itu adalah rasa malu. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu tempatnya di mana? Di surga. Iman itu adalah tempatnya di surga. Wal bada'u minal jafa'. Perbuatan yang keji itu kejelekan. Keji itu apa? Keji itu melakukan dosa-dosa besar, itu keji. Ya. Wal jafa'u finnar. Dan sesuatu yang sifatnya itu kejelekan, tempatnya itu di neraka. Sehingga hadis ini lalu kemudian diterangkan oleh para ulama bahwasanya di antara tempat indah rasa malu itu adalah di surga. Sehingga Allah nanti akan membalas setiap orang yang selantiasa sungkan melakukan dosa, menahan dirinya dari perbuatan maksiat. Itu Allah tempatkan sifat malu tersebut di surga. Sebagaimana Allah menempatkan setiap perilaku yang bengis itu merupakan bagian dari kejelekan, dan setiap kejelekan itu adalah di neraka. Jadi sifat atau buah manis dari rasa malu itu apa? Allah nanti akan berikan kepadanya tempat di surga. Di antara orang-orang yang selalu menahan perbuatan-perbuatan yang buruk, tercela, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, semata-mata karena rasa malu dia kepada Allah, rasa malu yang dia tanam ketika di dunia itu akan menjadikan Allah membuka pintu surga untuknya kelak pada hari kiamat. Rasa malu itu yang kemudian akan membuahkan buah manis, betul. Dan buah manis dari rasa malu itu apa? Yaitu adalah surga. Sehingga kalau orang-orang kemudian akhirnya tidak punya rasa malu, yang dikatakan oleh Rasulullah, idza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu itu enggak punya rasa malu, berbuat aja sesuka yang kamu inginkan. Sehingga kita dapatkan ada orang yang terkadang liarnya itu lebih liar daripada hewan buas yang paling liar sekalipun, karena rasa malu itu sudah tidak ada di dalam hatinya. Sehingga memperlihatkan misalkan waliyadubillah ciuman di jalanan umum ataupun di televisi, ketika sudah tidak ada rasa malu, dia memperlihatkan itu bukan menjadi sebuah kemaksiatan yang harus dia tutup, justru menjadi sebuah kebanggaan yang harus dia perlihatkan. Pantas kalau Rasulullah itu mengatakan idza lam tastahi, sungguh manusia kalau enggak punya rasa malu silahkan berbuat apapun yang kalian inginkan, kalian itu adalah seperti hewan. Itu rasa malu. Sehingga kemudian ada profesi-profesi yang kemudian sengaja dikikis rasa malu. Salah satunya profesi apa? Artis. Kalau pemalu jangan jadi artis. Malu, misalkan harus dibuka auratnya, jangan jadi artis. Malu, dia bukan suami saya, kok saya harus berperilaku bahwasanya dia itu adalah jadi suami saya. Harus kemudian rangkulan. Malu saya, kalau kamu malu jangan jadi artis. Itu merupakan sesuatu yang kemudian sifatnya adalah berlawanan. Dan apa lawannya? Al-badi minal jafa. Orang-orang yang menentang itu adalah al-badi, adalah orang yang melakukan keburukan, dan keburukan itu bagian dari kemungkaran, dan kemungkaran itu al-jafa'u finnar, dan kemungkaran itu tempatnya ada di neraka. Jadi kalau ada anak kita misalkan disuruh nyanyi di depan orang malu, itu malu yang benar itu dipelihara, bagus nak. Jangan kemudian ini, kemudian ada anak kita kemudian kelihatan rambutnya malu, om saya malu rambut saya kelihatan, bagus. Jangan kemudian, nggak apa-apa nak, biar orang itu tahu rambutmu. Karena sesungguhnya rasa malu itulah yang kemudian berbuah manis. Karena Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan orang yang menitipkan rasa malunya kepada Allah. Maka kata Rasulullah, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman, dan iman itu menempatkan dirinya di surga. Karena kemudian malu itu merupakan bagian dari kebaikan. Ya. Sekarang yang kemudian malu, apakah semua malu itu baik? Sebenarnya semua malu yang mencegah dari kemungkaran itu adalah baik. Ada malu yang sifatnya tercela, yaitu adalah malu dalam perbuatan-perbuatan untuk mencari kebenaran dan mencari ilmu. Itu perbuatan malu yang tidak merupakan kebaikan. Ya. Sebagaimana Aisyah ya, mengatakan, nikmal mar'atu al-ansar. Jadi Aisyah itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis, nikmat itu adalah sebaik-baik perempuan, nikmal mar'ah al-ansar. Sebaik-baik perempuan, kata Aisyah, itu perempuan ansar. Kenapa perempuan ansar itu merupakan perempuan yang paling baik di hadapan Aisyah? Karena kemudian beliau katakan, ya yastahi antafakuh fiddin. Dalam riwayat Bukhari adalah sebaik-baik wanita itu adalah wanita ansar. Kenapa yang paling baik itu adalah wanita ansar? Karena mereka itu senantiasa tidak pernah malu untuk tafakuh fiddin, atau untuk mempelajari agama. Ada sifat malu yang tercela, yaitu adalah sifat malu yang sifatnya adalah menghalangi orang untuk kemudian mendapatkan kebenaran. Saya malu bertanya, akhirnya menyebabkan ketika dia malu untuk bertanya, dia enggak tahu bagaimana yang benar. Sehingga Imam Syafi'i itu katakan, ada dua penyakit yang akhirnya akan menghalangi manusia untuk tidak mendapatkan ilmu yang benar. Yang pertama adalah malu untuk bertanya. Yang kedua adalah sifat kibir. Kibir itu adalah merasa tahu atas apa yang dia mengerti. Sehingga salah satu perbuatan malu yang tidak mendatangkan kebaikan itu apa? Yaitu adalah malu di mana menghalangi dia untuk bertanya di dalam masalah kebenaran dan bertanya tentang masalah ilmu. Sehingga Imam Mujahid mengatakan, tidak akan pernah orang itu mendapatkan ilmu dari orang-orang yang pemalu dan orang-orang yang sombong. Sebagaimana itu juga dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau ibu malu, saya malu nanya sama ustaz, itu enggak boleh. Saya malu untuk bertanya kepada dia, karena malu bertanya akhirnya menghalangi dia untuk mendapatkan ilmu. Bolehkah seseorang itu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sensitif betul? Tidak ada orang yang tahu kecuali adalah orang tersebut. Maka bolehkah dia bertanya? Boleh. Orang-orang Ansar itu kalau bertanya sama Rasulullah itu mereka gak seakan-akan gak punya malu. Tapi sifat gak malunya mereka ketika bertanya itu justru menjadi indikator kebaikan mereka. Karena Aisyah itu sampai mengatakan, sungguh sifat malu yang dimiliki oleh orang Ansar itu tidak menghalangi mereka bertanya pertanyaan-pertanyaan agama kepada Rasulullah. Sehingga ada malu yang sifatnya itu merupakan perkara yang tercela. Kapan malu itu merupakan perbuatan yang tercela? Ketika orang akhirnya malu untuk melakukan kebaikan dan malu untuk bertanya dalam masalah syariatnya, sehingga dia tidak tahu jawabannya. Saya sungkan nanya, udahlah biar saya nggak tahu. Haram hukumnya. Imam Mujahid mengatakan nggak akan dapat ilmu dan kebenaran orang semacam ini. Orang Ansar dari kaum wanita kalau bertanya sama Rasulullah itu masalah-masalah yang sensitif loh, darah haid, nanya sama Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu mengatakan, innallaha la yastahyi 'anil haq. Allah itu tidak pernah malu untuk mengungkapkan kebenaran. Kalau orang kemudian akhirnya malu untuk bertanya, apa yang didapatkan? Yaitu pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya tidak pernah tuntas, pergi dari majelis ilmu masih grundel. Sehingga apa? sungkannya dan malunya dia itu justru mendatangkan keburukan, tidak mendapatkan kebaikan. Sehingga wanita Ansar itu dipuji oleh Aisyah itu kenapa? Bukan karena imannya saja, tapi wanita Ansar itu dipuji oleh Aisyah karena mereka itu selalu bertanya, dan pertanyaan itu seakan-akan mereka itu tidak tahu malu, padahal mereka itu ingin mengetahui kebenaran. Itulah malu yang sebenarnya. Jadi kalau kemudian berkaitan tentang perkara-perkara kebaikan, nggak boleh malu. Kalau orang kemudian malu melakukan kebaikan, ini merupakan malu yang sifatnya tercela. Saya malu ke masjid, nanti disangka orang yang sholih. Bisa. Saya malu berjilbab, kalau berjilbab nanti saya disangka sok suci. Nggak bisa, ini malu yang tercela. Malu yang akhirnya menghalangi orang untuk mendapatkan jalan Allah. Saya malulah mengirimkan SMS tentang hadis, kok disangkanya kayak orang yang paling ngerti aja padahal baru belajar. Ini malu yang nggak boleh. Ini malu yang dikatakan di dalam Imam Ibnu Qayyim, ini malu yang ditiupkan oleh setan, akhirnya orang itu terhalang untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga ada banyak orang, anak-anak muda, anak-anak SMA itu, untuk perhatikan, kalau mereka diajak untuk sholat jamaah yang satu, kadang-kadang sudah ada yang mau, tapi kadang-kadang dia katakan, malu nanti pak, saya dilihatin sama teman-teman. Ini malu yang sifatnya tercela. Sehingga kemudian kalau malu akhirnya menghalangi orang berbuat kebaikan dan kebenaran, inilah yang menjadi musibah. Dan ini bukan malu yang mendapatkan kebaikan. Karena malu yang sesuai dengan istilah syariah dalam tadi, malu yang menumbuhkan sifat keberanian untuk melakukan kebaikan dan menahan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah rasa malu. Jadi malu itu kemudian disebabkan karena perkara-perkara yang mulia yang sifatnya adalah menumbuhkan kebaikan dan menumbuhkan ketaatan. Malu yang tercela adalah malu yang menghalangi orang untuk bertanya, mendapatkan kebenaran, dan malu disebabkan dia melakukan amal saleh. Ada malu yang lain yang disebutkan, yaitu adalah malu karena garis nasabnya tidak bagus. Ini juga masuk dalam kelompok yang kedua, malu yang tercela. Dan ini termasuk dari perkara yang harus dihindari. Sekarang, apa yang didapatkan dari sifat rasa malu itu? Tidak buka. Sifat-sifat yang kemudian muncul dari orang-orang yang malu adalah pertama, al-musara'atu ila ta'ah wal bu'du 'anil ma'asi. Sifat manis yang pertama dari orang yang mempunyai rasa malu itu adalah musara'ah. Dia bersegera untuk melakukan amal ketaatan, wal bu'du 'anil ma'asi, serta menjauhkan dia dari maksiat. Karena perbuatan-perbuatan yang dilandasi dengan rasa malu itu melahirkan sikap cepatnya dia melakukan ketaatan dan cepatnya dia menjauh dari perkara-perkara kemaksiatan. Kemudian yang kedua, yaitu malunya Allah terhadap hambanya yang mana hamba tersebut mempunyai rasa malu. Coba dibaca satu sini. Yang kedua rasa malu. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi azza wa jalla fa'awahullah. Adapun salah seorang dari mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun menyambutnya. Seorang yang lain malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Sementara yang lain lagi berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Inilah yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Sebuah amalan itu berdasarkan kepada apa yang kita lakukan. Maka kata Rasulullah, barang siapa orang yang berlindung kepada Allah, maka Allah kemudian memberikan perlindungan. Dan barang siapa yang malu kepada Allah, Allah juga akan malu kepadanya. Allah punya gak sifat malu? Punya. Allah itu punya sifat malu. Sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah hadis, innallaha hayyun karimun istahya min abdihi idza rafa'a yadayhi idzat tu'ai fayutuhuma sifran. Sebagaimana Rasulullah itu katakan, Allah itu zat yang sangat pemalu. Sehingga saking malunya Allah itu ketika Allah mendapati ada seorang hamba yang meminta kepadanya, lalu Allah malu kalau hamba tersebut itu menariknya dalam keadaan sifran kasam. Sehingga kemudian orang yang malu kepada Allah dengan cara yang benar, Allah pun akan malu kepadanya. Cara malunya Allah itu bagaimana? Allah akan memberikan apa yang dia minta, karena Allah itu malu apabila hamba yang Allah cintai Allah biarkan. Sehingga orang-orang yang senantiasa menjaga, memelihara sifat malunya kepada Allah, Allah itu akan berbuat, akan malu kepadanya. Dan sifat malunya Allah kepada hamba tersebut, Allah betul-betul jaga. Karena Allah malu apabila ada di antara hamba yang Allah cintai karena malunya dia kepada Allah, Allah biarkan, itu Allah malu. Sebagaimana Allah itu malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangannya untuk berdoa kepadanya, lalu kemudian hamba tersebut menariknya dalam keadaan kosong, Allah malu. Maka kalau Allah mendapati seorang hamba yang senantiasa malu kepadanya, maka tanda kasih sayangnya Allah adalah Allah malu kepada hamba itu, sehingga apa yang dibutuhkan hamba itu Allah cukupi, Allah kokohkan imannya, karena Allah itu berbuat yang terbaik kepada Allah, kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi sifat malu itu menumbuhkan sifat malunya Allah. Luar biasa ya. Jadi kalau Allah itu sampai malu itu luar biasa. Rasulullah mengatakan fastahya fastahyallahu minhu. Barang siapa yang malu sama Allah, Allah pun malu kepadanya. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, fa'arada fa'aradallahu anhu. Adapun orang-orang yang lain yang mereka berpaling dari Allah, maka Allah juga akan berpaling jauh darinya. Sehingga kemudian disinilah dikatakan al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau orang itu berpaling, Allah akan berpaling. Kalau dia datang kepada Allah dengan keadaan berlari, Allah itu akan datang lebih cepat. Sebagaimana ketika ada orang yang malu sama Allah, maka tanda malunya Allah adalah Allah cukupi betul orang tersebut. Semata-mata Allah itu berikan yang terbaik untuknya. Kemudian yang ketiga, ghursu khalqil haya'i fil mu'min. Maka barang siapa yang terbiasa malu itu akan menumbuhkan sebuah kebaikan dalam diri seorang mukmin, dan orang itu akan terbiasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malu tersebut menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah adab yang ke-9, yaitu membicarakan tentang bagaimana seorang muslim itu harus berakhlak, dan di antara akhlak yang baik itu adalah rasa malu dia kepada Allah untuk berbuat maksiat, untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kejahatan dan dosa-dosa kecil maupun besar. Sifat malu itu harus ditumbuhkan mulai kecil. Karena orang itu yang tidak punya sifat malu dari rasa kecilnya, dari masa kecilnya, ketika dewasa juga tidak akan mampu. Belajar dari kisah kehidupan sepupu atau mungkin banyak anak-anak yang lainnya. Kalau anak-anak itu sudah dikenalkan dari kecilnya, contohnya yang paling kecil, bahwasanya rambut itu merupakan bagian dari aurat, lalu kemudian dikatakan malu nak kalau kemudian kelihatan auratnya, maka sampai dia besar pun, maka dia itu akan berusaha betul bagaimana dia menjaga auratnya, karena sudah ditanamkan rasa malu sejak kecil. Kewajiban inilah yang harus ditanamkan oleh setiap orang tua kepada anaknya, menanamkan kepada setiap anak itu rasa malu dari kecilnya. Malu nak kalau kemudian kamu dibonceng, malu kalau kemudian kamu diajak oleh laki-laki yang bukan suami kamu atau bukan istri kamu. Kalau kita tanamkan itu sejak kecil, maka itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Karena dikatakan di sini ghursu khalqul haya'i fil mu'min. Barang siapa yang menumbuhkan sifat malu dalam diri seorang mukmin, itu akan menjadi kebiasaan. Orang yang terbiasa membuka aurat, tidak dikenalkan bahwasanya itu merupakan bagian dari tidak adanya rasa malu, sampai dia besar pun akhirnya susah untuk menutupi auratnya. Sehingga yang paling tepat di dalam mendidik anak itu apa? Dari kecilnya tanamkanlah sifat malu-malu. Malu untuk berbuat perkara-perkara yang memang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, supaya ketika dia besar dia punya modal bahwasanya perkara itu telah dia pelajari ketika waktu kecil, itu merupakan bagian dari rasa malu yang tidak diperbolehkan. Banyak orang yang dulunya ketika waktu kecilnya punya rasa malu, ketika dewasa akhirnya hilang rasa malunya. Kemana rasa malu itu hilang? Karena lingkungan yang kemudian menyerobot rasa malu itu dari dirinya. Orang yang sudah dididik dari kecil untuk punya rasa malu saja, belum tentu jaminannya ketika dewasa itu akan menjadi senantiasa malu, apalagi orang yang tidak pernah dididik rasa malu. Jadi ibu, kenapa saya sampaikan berkali-kali, salah satunya tentang masalah aurat dan menutupi aurat. Karena memang tidak menutup aurat itu bukan dosa kecil di hadapan Allah. Itu dosa yang sangat besar. Rasulullah itu sampai katakan bahwasanya orang-orang yang tidak menutupi pakaiannya sesuai dengan syariat Allah secara sempurna, dia tidak akan pernah mampu mencium baunya surga. Padahal bau ciumnya atau kemudian baunya surga itu dapat dicium sejauh 70 tahun perjalanan. Kenapa orang akhirnya mampu tidak mau apa? Akhirnya orang tidak mampu menutupi auratnya, disebabkan karena tidak punya rasa malu itu. Kalau kita mulai dari kecil untuk kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita dengan cara yang benar, bahwasanya rambut itu aurat, bahwasanya lengan itu aurat, bahwasanya kaki itu aurat, ditutup setiap waktu, maka itulah yang mungkin akan menjadi perkara yang bermanfaat ketika anak itu dewasa. Dulu kan pernah saya sampaikan ini, kisah sepupu saya yang hanya kelihatan rambut saja, dia minta berhenti. Saat itu saya boncengkan, masih SD saat itu, minta berhenti hanya untuk membenarkan jilbabnya. Ketika saya katakan, kenapa Naifa, gak apa-apa rambut itu sedikit aja, saya mencoba untuk mengutasnya, mengujinya. Dia katakan, rambut itu kata Umi kalau kemudian kelihatan merupakan bagian dari neraka, malu. Subhanallah. Kalau kita tidak tanamkan ini dari kecil, maka kemudian dari sampai besar pun akhirnya dia tidak ngerti. Dan perkara apa yang kemudian menyusahkan bagi seorang wanita salihah kalau dia mendapati anaknya itu kemudian tidak mampu mengetahui kewajiban dia kepada Allah? Sedih atau tidak? Sedih. Ibu-ibu belajar ngerti tentang syariat yang benar, tapi di satu sisi di rumah mendapatkan anaknya berlawanan dengan apa yang dia pelajari, itu pasti sedih. Maka kemudian ambil ada pelajaran. Pelajarannya apa? Kalau ada orang yang masih punya anak kecil, dari sejak kecil itulah kita mendidiknya. Dan diantara sikap akhlak yang mulia yang harus kita tanamkan kepada anak itu apa? Rasa malu dia untuk berbuat perkara-perkara yang tidak ditentukan oleh syariat. Jadi kalau ada anak malu untuk berkata-kata tentang perkara yang tidak bermanfaat, pelihara dan bahagialah. Berarti anak itu punya sifat malu yang dibawa dari fitrahnya ketika dilahirkan. Karena malu itu bagian dari fitrah. Sehingga kalau ada seorang bapak, seorang ibu akhirnya mematikan sifat malu dalam kehidupan seorang anak, maka kemudian anak itu akhirnya gak tahu tentang syariat Allah, dan dia akan mampu berbuat semau apa yang dia inginkan, persis dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, idalam tastahi fasna maksyita. Kalau kamu gak malu, kamu berbuat apapun yang kalian kehendaki. Kalau kamu gak punya malu. Jadi malu adalah kemudian menumbuhkan apa? Menanamkan, betul. Sifat malu itu akan membiasakan malu kepada Allah dan kemudian menghalinya dari berbuat hal-hal yang tidak baik. Makanya Rasulullah katakan, al-imanu bit'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 72 pintu dan malu itu merupakan bagian dari iman. Semoga Allah selalu memberikan kita sifat malu yang benar. Sifat malu tidak menghalangi kita untuk berbuat ilmu, untuk mendapatkan ilmu dan kebenaran, tetapi sifat malu yang menghalangi kita untuk menjauhkan kita dari kemaksiatan. Sekarang kemudian adab kita yang ke-10. Apa adab kita yang ke-10? Coba dibaca. Al-amalu bi muqtada ma'anil asma'i was sifat. Dibaca adabnya. Dia beramal sesuai dengan apa? Amalkan sesuai dengan asma' dan sifat Allah. Ya. Sekarang ketika kita membicarakan tentang asma' dan sifat Allah, tolong buka surat Al-A'raf 180. Coba dibaca. Iya. Yang keras itu. Iya. Al-A'raf 180 ibu-ibu. Ya kan? 180 kan? Walillahil asma'ul husna fat'ubu biha. Ini merupakan bagian yang penting karena ini merupakan bagian dari akidah yang benar. Akidah yang benar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu adalah mempercayai bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Yang kedua yaitu adalah tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang kita sembah dengan menafikan sesembahan yang syirik dan batil selain Allah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani terhadap nama dan sifat yang Allah miliki. Ini termasuk perkara yang penting dalam akidah. Dan jatuhnya seseorang kesalahan di dalam tauhid asma wa sifat merupakan kesalahan dalam bidang akidah. Apa kaidah yang pertama ketika kita memahami tentang tauhid asma wa sifat? Yang pertama yaitu adalah i'tikad bi anna lillahi isman wa anna lillahi sifatan. Meyakini bahwasanya Allah itu punya nama dan punya sifat. Dan semua nama Allah dan sifat Allah itu baik. Jadi tidak boleh untuk kemudian memberikan gelar yang buruk ataupun bersuudzon kepada nama Allah. Jadi kaidah yang pertama tentang memahami kaidah asma wa sifat adalah meyakini bahwasanya semua nama dan sifat yang Allah miliki adalah baik. Tidak boleh bagi kita untuk menafikan salah satu nama yang dimiliki oleh Allah apabila telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ketika Allah mengatakan Allah itu punya tangan, maka kita wajib mengatakan Allah itu punya tangan. Gak boleh kita mengatakan enggak, Allah gak punya tangan. Ini akidah yang salah. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah tersenyum, maka kita yakini bahwasanya Allah itu tersenyum. Tersenyumnya Allah itu sesuai dengan kemahabesaran Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu punya nama dan sifat yang baik yang sesuai dengan kemahabesaran Allah. Di antara nama-nama yang dimiliki olehnya, nama mana yang paling disukai olehnya? Allah. Karena ada namanya Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sampai 99 nama. Di antara 99 itu dan yang lainnya, manakah nama yang paling dicintai olehnya? Yaitu nama Allah. Kenapa nama Allah itu merupakan nama yang paling dicintai olehnya? Karena nama Allah itu merangkum tentang semua kemahabesaran Allah. Sehingga kalau kita baca Quran, baca hadis, nama yang paling disebut olehnya itu nama apa? Allah. Yang kedua, tidak boleh menetapkan nama dan sifat untuknya kecuali adalah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh menetapkan nama kepada Allah kecuali adalah nama yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi gak boleh bagi kita untuk memberikan nama baru kepada Allah, itu gak boleh. Ketika mengatakan ayo kita namakan Allah itu adalah insinyur yang paling terhebat, bisa. Karena Allah tidak pernah mengatakan dirinya adalah insinyur. Karena kaidah kita yang kedua ketika memahami tentang asma wa sifat itu apa? Tidak boleh menetapkan nama dan sifat kecuali adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh enggak kita mengatakan Allah itu Tuhan? Sudah pernah kita bahas, enggak boleh. Kenapa Tuhan tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah? Karena Allah tidak pernah menamakan dirinya sebagai Tuhan. Karena Allah tidak pernah menamakan dirinya sebagai Gusti Pangeran. Dan Rasulullah juga tidak pernah menamakan diri itu kepada Allah. Sehingga enggak boleh bagi kita merubah nama yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh nambahi apa yang tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, Tidak boleh bagi orang yang beriman kepada nama Allah dan sifatnya untuk kemudian membagaimanakan apa yang dilakukan oleh Allah. Membagaimanakan itu ngerti tidak? Yang pertama, takif. Membagaimanakan itu gini, Bu, artinya ketika Allah katakan tertawa, kita enggak boleh kemudian mikir bagaimana ya tertawanya Allah itu. Giginya putih atau tidak? Kuning atau tidak? Indah atau tidak? Itu enggak boleh. Itu namanya takdir. Sehingga bagi seorang mukmin ketika dia memahami dan mengimani tentang nama dan sifatnya Allah, maka tidak boleh baginya itu membagaimanakan apa yang dilakukan oleh Allah. Ketika Allah katakan duduk, duduk, tidak usah kita tanya duduknya Allah itu kayak apa. Itu enggak boleh. Itu dinamakan dengan takyif. Allah itu tersenyum tidak? Tersenyum. Allah itu tertawa tidak? Tertawa. Tapi tidak usah kemudian kita telusuri bagaimana tertawanya Allah. Tidak usah kita telusuri bagaimana senyumnya Allah. Tidak usah kita kemudian perhatikan ketika Allah katakan Allah itu punya tangan, kita lalu kemudian mengatakan bagaimana ya tangannya Allah itu, lentik atau tidak. Itu namanya membagaimanakan. Karena biasanya kita akan mendapatkan pertanyaan dari anak-anak kita, Ma, Allah itu punya wajah, wajahnya Allah itu kayak apa? Jawabannya paling apa? Yang paling benar, katakan kepadanya wajahnya Allah itu yang sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaindahan Allah. Sehingga itulah yang disebut dengan takyif. Beda dengan orang-orang Nasrani, beda dengan orang-orang musyrik. Musyrik itu membagaimanakan Tuhan mereka. Lihat orang-orang Konghucu, Buddha, mereka itu kemudian menggambarkan bagaimana Tuhannya. Ada yang Tuhannya semacam ini, ada Tuhan yang menjaga pintu, ada Tuhan yang menjaga langit, dan mereka gambar itu. Sehingga kemudian ketika mereka menyembah kepada arca dan berhala, mereka yakini arca dan berhala itu merupakan gambaran dari Tuhan mereka. Padahal di dalam Islam tidak boleh kita mentakif. Takif itu membagaimanakan apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita telusuri masalah ini, kita akan menjadi gila, kata Imam Ibnu Arabi. Kenapa menjadi gila? Karena tidak akan pernah ketemu jawabannya. Allah itu bersemayam. Bersemayam itu contohnya kayak apa? Kayak raja kah? Gak bisa kita. Kita hanya mengimani saja. Kemudian orang yang mempercayai atau mengimani Allah, maka dia tidak boleh mentakrif. Apa itu takrif? Takrif itu menyelewengkan apa yang dikatakan oleh Allah. Contohnya ketika Allah punya tangan, kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan tangan itu enggak ada, yang ada adalah kekuatan, enggak boleh. Allah itu punya mata, lalu kemudian sifat itu enggak ada, Allah itu enggak punya mata, maksudnya adalah Allah Maha Melihat, itu tidak boleh. Kalau Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Ketika Allah mengatakan punya mata, ya Allah punya mata. Tidak boleh bagi kita untuk menyelewengkan. Maka tindakan Mu'tazilah itu sampai mereka yang mengatakan, ketika mereka itu menafikan sifat Allah itu bicara, mereka katakan Allah itu tidak bicara, sehingga kemudian mereka menolak ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya Allah itu bicara. Itu namanya takrif. Takrif. Takrif. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu adalah tasybih. Tasbih kita apa? Bukan tasbih subhanallah, itu tasbih. Tasbih itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana siapa? Orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu meletakkan Allah itu menyerupakan dengan makhluk. Punya anak, itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Shin, tashbih. Kemudian yang keempat, taktil. Taktil itu artinya apa? Menafikan. Menafikan itu menolak. Seperti kemudian dia gak mau mengatakan Allah itu gak bisa bicara, sehingga kemudian dia katakan Allah gak bicara. Itu namanya taktil. Taktil. Taktilun. Jadi kata-kata utlak, libur, mengosongkan. Sehingga orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah dalam permasalahan asma wa sifat. Pertama coba takyifun. Takyifun coba. Takyifun. Takhrifun. Takhrifun. Tashbihun. Tashbihun. Taktilun. Taktilun. Ini enggak boleh. Semuanya ini merupakan perkara yang sangat besar dalam kehidupan akidah, mudharatnya. Takyif membagaimanakan apa yang dilakukan oleh Allah. Takhrif menyelewengkan apa yang dimiliki dari nama dan sifatnya Allah. Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Taktil menafikan apa yang dimiliki dari namanya Allah dan sifatnya Allah. Sehingga orang-orang yang kemudian mengimani tentang asma wa sifat, mereka mengimani apa adanya sebagaimana yang Allah katakan, tidak membagaimanakan, tidak menyelewengkan, tidak menyerupakan, dan tidak menafikan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara pokok akidah asma wa sifat itu adalah bahwasanya keutamaan kita di dalam berdoa memakai dengan asmaul husna. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fata'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu punya nama yang indah. Fata'uhu biha. Maka berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Sehingga bagi kita, di dalam kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka hendaknya kita ketika meminta kepada Allah itu memakai asma'ul husna. Di antara rangkuman asmaul husna yang paling Allah sukai itu apa? Yang terangkum di dalam surat Al-Ikhlas. Yang pernah saya sampaikan, Allahumma inni as'aluka la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga Rasulullah katakan, kalau ada orang yang berdoa dengan semacam ini, maka doa yang dia panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan apabila ada orang yang memohon kepada Allah dengan doa ini, pasti Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Kenapa? Karena dia memakai asmaul husna. Itu disebutnya dengan apa? Tawassul. Apa itu tawassul? Memakai perantara di dalam kita memohon kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa kepadanya sesuatu dan kita minta kepada Allah, di antara adabnya itu adalah menyebutkan asmaul husna, karena Allah itu suka apabila namanya dijadikan perantara untuk meminta pertolongan kepadanya. Dan di antara asmaul husna yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Yaitu asmaul husna yang terangkum di dalam surat Al-Ikhlas. Sehingga kemudian Rasulullah katakan, kalau ada orang yang berdoa semacam itu, maka Allah itu akan kabulkan apa yang dia minta. Kalau ada orang yang memohon kepada Allah dengan semacam itu, Allah akan kabulkan apa yang dia inginkan. Apa doa sahabat tersebut yang didengar oleh Rasulullah? Allahumma inni as'aluka. Apa? Allahumma inni, saya lupa. Allahumma inni as'aluka. Bukan. Allahumma inni as'aluka asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sudah paham? Sudah ngerti tentang doa itu? Allahumma inni as'aluka asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Boleh? Ada yang dalam riwayat yang lain, bacanya di tafsir atau bukan di tafsir? Kalau di tafsir Imam Ibnu Katsir itu adalah asyhadu an la ilaha illa anta. Sebab-sebab tadi ini Allahumma, ya itu berarti ada dua riwayat. Kalau di riwayatnya, benar. Kalau di riwayatnya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim dijelaskan Allahumma inni as'aluka ya'ni asyhadu an la ilaha illa anta. Kalau kemudian dalam sifat salat Nabi katanya Ummu Iman tidak ada asyhadu an la ilaha illa. Maka itu menjadi dua riwayat yang tidak bertentangan. Berarti Rasulullah pernah berdoa yang pertama ataupun Rasulullah pernah berdoa yang kedua. Kita tulis Allah Allahumma apa tadi? Inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad. Teruskan ini dengan surat Al-Ikhlas saja gampang. Allahumma coba. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad alazi atau aladi aladi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita sebutkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Jadi ini merupakan tata cara doa dengan memakai asmaul husna yang disebutkan oleh Rasulullah, merupakan bagian dari tata cara berdoa yang dikabulkan cepat oleh Allah. Itu dengan memakai asmaul husna. Sehingga di antara masalah pokok akidah kita kepada asma wa sifat itu apa? Berdoa dengan nama-nama Allah yang indah tersebut, yaitu Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisakah kita kemudian tidak menggunakan doa ini ya Ustaz? Bisa. Dengan kita menggunakan asmaul husna sebagaimana biasa, yaitu adalah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, sebutkan itu 99. Semakin banyak nama yang kita mengerti tentang nama Allah dan semakin banyak kita sebutkan di dalam doa, maka itu akan menjadikan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna kita tauhid asma wa sifat yang kelima, yaitu al-amalu bimuktadaha. Ketika kita beramal sesuai dengan nama-nama Allah yang Allah miliki. Seperti kita tahu bahwasanya Allah itu maknanya adalah ar-razzaq. Apa artinya ar-razzaq? Pemberi rezeki. Berarti kita harus yakin betul yang memberikan rezeki itu bukan manusia, bukan kantor, bukan instansi, tetapi yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Sehingga ketika meminta rezeki, jangan meminta kepada manusia, tapi mintalah kepada Allah. Seperti Allah mengatakan ar-raqib, apa artinya ar-raqib? Ar-raqib artinya apa? Pengawas. Berarti kemudian kita menanamkan dalam diri kita, dimanapun kita berada, Allah itu selalu mengawasi kita. Sehingga yang bisa kita lakukan, ya Allah, awasilah diriku yang senantiasa ingin taat kepada dirimu. Ketika Allah itu adalah Ar-Rahim, apa artinya? Maha pengasih. Sehingga kita sedih, jangan kita minta belas kasihan dari orang, tetapi sampaikanlah kita itu meminta belas kasihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ngerti bahwasanya Allah itu adalah Alim, Maha mengetahui, berarti kita tidak pernah meragukan apapun yang dikatakan oleh Allah itu pasti benar. Itu yang disebut dengan al-amalu bimuktadaha, yaitu adalah amalan sesuai dengan nama yang dimiliki oleh Allah. Orang-orang yang ketika beramal sesuai dengan nama yang dimiliki oleh Allah, maka setiap amal yang dia lakukan itu tidak pernah keluar dari kebenaran. Kenapa kamu meminta sama Allah? Karena Allah mujibah sa'ilin, Allah itu mengabulkan doa. Kenapa kamu meminta surga? Karena Allah itu memiliki sifat al-ba'is, yaitu adalah maha pembangkit. Kenapa kamu meminta ketenangan di dalam hati? Karena Allah itu adalah Ar-Rahim yang memberikan ketenangan dengan sifat kasih sayangnya. Karena orang-orang yang kemudian beramal sesuai dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah, maka dia tidak pernah keluar dari kebaikan dan dari kebenaran. Karena setiap apa yang dia lakukan selalu dia takar dari nama yang dimiliki oleh Allah. Apalagi contoh dari Asmaul Husna. Sudah hafal ibu-ibu Asmaul Husna? Sesungguhnya Asmaul Husna itu ada 99. Padahal Rasulullah itu mengatakan inna lillahi tis'atun wa tis'una isman faman ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah itu katakan hadisnya gini. Lihat, Allah katakan ini, inna lillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah itu punya nama berapa? Tis'atun wa tis'una isman, punya 99 nama. Mi'atun, mi'atun itu berapa? 100. Illa wahidah, kurang 100. Faman ahsoha, Rasulullah itu sampai memberitahukan, barang siapa yang menjaga, ahsoh itu hafidho. Hafidho itu apa? Menghafal atau menjaga. Barang siapa yang mampu menjaga namanya Allah, dakhala jannah, pasti dia itu akan masuk surga. Makna menjaga itu apa? Satu semen mengatakan makna menjaga, yang pertama menghafal. Gak mungkin kita menjaga kalau kita itu tidak menghafalnya. Yang kedua, mentadaburi maknanya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu beramal sesuai dengan makna sifat dan namanya Allah. Lihat, ini kan amalan yang ringan, tapi pahalanya besar sekali. Kenapa kita harus beristighfar? Karena Allah itu Ghafirudz Dzambi, Maha Pengampun. Kenapa kita takut sama neraka? Karena Allah mengatakan dirinya syadidul adab, maha keras siksanya. Setiap orang yang beramal sesuai dengan nama, sifat dan namanya Allah, lalu kemudian dia mentadaburi makna yang dimiliki oleh nama Allah, lalu kemudian dia menghafal nama yang dimiliki oleh Allah, maka Rasulullah katakan dakhala jannah, pasti dia masuk ke dalam surganya Allah. Ini bukankah sebuah amalan yang ringan tetapi berat dalam timbangan kebaikan kita? Malu rasanya kalau kita hadapkan dengan akhlak tadi. Malu rasanya kalau kita senantiasa menyebut namanya Allah tetapi nama Allah 99 saja kita enggak hafal. Nama teman-teman kita satu kelas itu 45, kita mampu menyebutkan ini si Udin, ini si Ahmad, ini Mustafa, ini Arif. Hafal kita. Tapi terkadang begitu ironisnya ketika kita ditanya tentang nama Allah, kita justru enggak tahu tentang nama Allah. Padahal Rasulullah sampaikan, barang siapa yang menjaga namanya Allah, dakhala jannah. Dakhala itu menggunakan fi'il madhi yang artinya telah. Padahal dia belum masuk. Itu kenapa? Itu liqurbi ajaliha. Itu karena dekatnya orang dengan surga kalau dia itu hafal namanya Allah, mentadaburi makna dari nama-nama yang dimiliki oleh Allah, dan dia beramal sesuai dengan nama Allah itu. Sehingga salah satunya kalau dia berdoa minta rezeki, dia katakan ya Razzaq ruzuqni, ya Allah yang maha memberi rezeki, maka berikanlah rezeki kepada diriku. Ya Mujibas Sa'ilin, wahai Dzat yang selalu mengabulkan doa, maka berikanlah apa yang aku minta. Ketika kita tahu bahwasanya Allah itu adalah Ar-Rahim, minta rahmat, ya Allah berikanlah rahmat hatiku. Maka inilah yang kemudian termasuk dari makna ihsa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ini bagian dari akidah, ini bukan bagian dari fikih. Karena tauhid itu terbagi menjadi tiga, tauhid asma wa sifat, tauhid akidah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid rububiyah, salah satunya adalah tauhid asma wa sifat. Ini tauhid asma wa sifat. Sehingga wajib kalau kemudian dikatakan apakah hafal asmaul husna itu wajib? Wajib hukumnya sebagian para ulama. Kenapa? Karena itu bagian dari asmaul husna. Ibu sudah hafal belum? Sudah. Padahal asmaul husna itu penting sekali. Bukan hanya dipahami makna, bukan hanya dihafal namanya, tetapi dihafalkan maknanya. Sehingga orang-orang yang kemudian menghafalkan nama Allah, maka di antara kebaikan yang Allah berikan adalah kalau dia panjatkan doa dengan nama Allah itu, maka Allah akan berikan apa yang dia minta. Kalau kita kaitkan tadi dengan adab yang sebelumnya, malu kita sama Allah, setiap waktu kita menyebut namanya Allah, tetapi ternyata kita tidak hafal namanya Allah secara sempurna. Padahal yang diperintahkan bagi kita itu hanya 99, tidak semuanya. Dihafalkan betul nama Allah itu. Ada 99, saya tidak usah mengatakan wajib untuk menghafal, hafalkan sendiri-sendiri. Itu sudah bagian dari iman. Jadi di antara adab kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa kita beramal sesuai dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan secara ringkas tentang tauhid asma wa sifat, karena ini merupakan bagian dari perkara adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tentang asma wa sifat? Tidak ada perintah dari dalil yang sahih dan riwayat yang sahih yang menerangkan bagi kita untuk membaca Asmaul Husna 1000 kali, 100 kali, karena itu merupakan bagian dari ajaran yang tidak pernah dikatakan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Asmaul Husna ketika kamu mau berdoa kepada Allah. Baca Asmaul Husna ketika kita meminta kepada Allah. Tapi membaca Asmaul Husna ketika di waktu malam harus 1000 kali, meyakini nanti akan terjadi peristiwa semacam ini, itu tidak ada. Dan itu merupakan perkara yang ditambahkan dalam Ada yang lain? Sebagai apa, Umar? Iya. Kalau mendapatkan gangguan dari makhluk gaib, maka kemudian diperintahkan untuk membacakan ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, itu betul. Jadi kalau kita mendapatkan kejadian-kejadian yang disinyalir bahwasanya itu ternyata mengganggu iman kita karena kita mungkin kemasukan jin, maka yang kita lakukan adalah membacakan ayat-ayat Allah. Salah satunya ayat yang dibaca ayat kursi, al-falak, an-nas, dan al-ikhlas. Syair itu menjadikan syair itu gini, menjadikan syair terhadap permintaan itu adalah ketika dia meminta kepada Allah bersyair syair yang panjang. Kalau yang tadi itu bukan bersyair, itu namanya ruqyah yang syariah, yaitu ruqyah yang dilakukan untuk mengobati orang yang terindikasi masukkan jin. Yang gak boleh bersyair itu apa? Syair ketika meminta sama Allah, umum minta dimasukkan surga, tapi permintaannya itu dengan syair. Ya Allah, kalau aku tidak datang kepadamu, tersia-sia hina diriku, tertatih-tatih aku datang kepadamu, mengetuk-ketuk pintu, kepanjangan itu. Cukup saja aku meminta surga, selesai. Gak boleh kita bersyair di dalam kita berdoa kepada Allah, karena Allah itu suka yang ringkas. Minta apa? Surga, ya minta surga. Tidak perlu untuk kita bersyair. Boleh gak? Contohnya, boleh nggak kita kemudian melakukan asmaul husna? Nggak boleh. Kalau melakukan itu dengan nada kita sendiri silahkan, tapi kalau menadakan dengan memakai alat-alat musik, nggak boleh. Karena apa? Kalimat hak itu tidak dicampur dengan kebatilan, dan itu termasuk kebatilan. Ada yang lain? Dosa apa itu tadi? Apa itu? Gak boleh. Dosa wadaril ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Hati-hati terhadap orang yang menyelewengkan tentang nama Allah. Kayak misalnya namamu siapa? Namamu siapa? Uni. Yuni. Uni. Nuni. Umu Nuni misalkan, bahasa Inggrisnya apa, Umu? Bahasa Inggrisnya kan Nuni kan? Bukan kemudian Nuni kan? Enggak. Bahasa Jawanya kan Nuni. Allah juga gitu, bahasa Jawanya Allah. Bahasa Inggrisnya Allah. Bahasa Jawanya Allah. Bahasa Prancisnya Allah. Jadi saya bisa membahasa Prancis kan nama saya Umar, bahasa Prancisnya apa? Umar. Enggak ada Umar. Malu kepada suaminya gitu. Apa? Kalau di kamar sendiri malu, nggak apa-apa itu, sifatnya nggak apa-apa. Nggak itu nggak sunnah, tapi juga nggak dilarang. Nggak dosa. Iya, makhluk yang tidak terlihat. Tapi kalau sudah dalam ruangan yang tertutup, mau kemana lagi, Om? Kan gitu. Yang kita sudah tertutup ya sudah nggak apa-apa. Gak boleh. Kebanyakan orang kan mengikuti prasangka. Tafsir itu karena makna terjemah, dan tafsir itu kan bukan maksud. Namanya terjemah itu kan bukan serta-merta menjadi benar kan. karena Tuhan kalau kamu cari dalam bahasa Sanskerta, saya itu dapat di Perpustakaan Nasional ketika masih di Salemba dulu. Saya cari Tuhan itu memang dari bahasa Sanskerta, itu artinya kepala, dan itu dewa. Padahal kamu pernah nggak menisbahkan dirinya menjadi kepala Tuhan atau kepala dewa-dewa? Nggak pernah. Berarti kita boleh nggak memberikan nama Allah dengan kata-kata Tuhan? Nggak boleh. Itu bagian dari akidah, tauhid, asma wa sifat. Umum misalkan namanya siapa? Rini misalnya. Gak bisa kita kasih nama untuk kemudian kita ganti Dewi, kan gak bisa. Ya Rini tetap. Kalaupun itu dalam bahasa terjemah itu ada. Bahasa terjemah itu bukan berarti semuanya benar, tapi juga bukan berarti semuanya salah loh ya. Yang salah dibenarkan sesuai dengan etika-etika kemakrufan. Salah memang. Saya selalu mengatakan gak boleh kita sebut nama Allah itu Tuhan. Kenapa? Ini harga mati, nama Allah itu Allah. Saya Umar, dipanggil Umeng, gak mau saya. Saya dulu ketika kecil dipanggil Cimeng. Ya waktu kecil gak ngerti, sekarang dipanggil Cimeng, marah saya. Seringnya apa orang mengatakan, loh dulu orang tua saya tasyakuran kok ngasih nama, kamu ganti-ganti aja. Allah pun sama, Allah itu punya nama dan kita diperintahkan untuk menjaga namanya Allah. Jadi kata Tuhan kenapa enggak boleh? Ya semacam itu. Boleh enggak kita menyebut Tuhan untuk kemudian sesembahan yang batil? Boleh. Tuhannya Nasrani, Tuhannya Yahudi, enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan itu kembalinya kepada Allah enggak boleh. Apa yang paling ringan dari itu? Rob. Kenapa Rob itu boleh? Karena Allah juga menamakan dirinya Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah mensifati dirinya Rob. Tapi Allah mengatakan dirinya Tuhan. Tidak ada. Iya, enggak boleh kata Tuhan. Allah bukan Tuhan, Allah adalah Rob kita. Sudah? Ini yang dapat saya sampaikan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Sebentar, masih ada yang bicara. Tidak perlu kan saya ulangi berkali-kali bagaimana munajat kita kepada Allah. Tanggalkan semuanya malu kita kalau berdoa sama Allah tidak menghadirkan hati. Sifat malu yang merupakan bagian dari kebaikan. Dan tolong dengan kafaratul majelis. Wafakakumullah ila ma yuhibbu, semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada perkara yang Allah cintai. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita teruskan insyaallah kajian pekan depan tema adab kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan contoh, tapi kan nggak boleh loh manggil saya Cimeng.